Afan Ustadz, bagaimana hukum seorang pengacara atau advokat? Apakah boleh? Selama dia membela kebenaran dan menjalankan hukum-hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka tidak mengapa. Dan kita membutuhkan profesi ini untuk apa? Membela permasalahan-permasalahan yang kadang dialami kaum muslimin. Wallahu a'lam.